Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Imam Hambali selaku tua jama'iyah Nahdlatul Ulama Bontang, dan para kiai yang lain yang saya hormati, Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Mukhtar, Kapolres yang diwakili oleh Wakapolres yang saya hormati, jajaran pimpinan Jama'iyah Nahdlatul Ulama yang lain, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Malam hari ini kegiatan utama kita adalah harlah, hari lahir Jama'iyah Nahdlatul Ulama. Jama'iyah Nahdlatul Ulama ini organisasi yang enggak terlalu banyak yang kenal, karena Nahdlatul Ulama ini organisasi yang hanya ada di Indonesia, lahir di Indonesia dan tumbuh di Indonesia. Tidak ada yang kenal NU itu apa. Lambangnya ya tulisan Arab, tidak semua orang bisa baca, dikira raja itu. Sebagai sebuah organisasi, Nahdlatul Ulama lahir 1926. Tapi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah ajaran keagamaan tidak terlahir di tahun 1926, tapi sudah ada semenjak Islam masuk ke Indonesia. Jadi ajaran Nahdlatul Ulama itu bukan ajaran baru, tapi ajaran yang memang pertama kali ada masuk ke Indonesia. Nah, ajaran itu dari mana? Ajaran itu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari Rasulullah terus bergerak turun sampai akhirnya ke Indonesia. Maka Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jam'iyah diniyah, sesuatu yang baru, tapi sebagai sebuah ajaran diniyah bukan sesuatu yang baru. Sholatnya NU sama dengan sholatnya Rasulullah, puasanya NU sama dengan puasanya Rasulullah, hajinya NU sama dengan hajinya Rasulullah, zakatnya NU sama dengan zakatnya Rasulullah. Jadi rukun iman dan rukun Islamnya Nahdlatul Ulama sama dengan Rasulullah. Hanya gayanya yang agak beda. Gayanya gaya Indonesia. Dan gaya itu hanya ditemukan di Indonesia. Kenapa? Karena pengikutnya orang Indonesia. Wajahnya wajah Indonesia. Modelnya ya model Indonesia. Yang jelek-jelek, pesek-pesek gini. Iya. Nah, Islam yang bergerak ke Eropa juga sama. Cuman gayanya ya gaya Eropa. Karena orang Eropa beda dengan orang Indonesia, makanannya beda, bahasanya beda, irungnya beda, besar-besar rambutnya merah. Islam yang bergerak ke Afrika sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, cuman gayanya ya gaya Afrika yang orangnya gosong-gosong gitu, kayak kopi goreng. Nah, Islam dari Rasulullah ini bergerak menyebar. Karena apa? Islam adalah agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin. Maka bergerak, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Cina, ada yang ke India. Itu. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu ada persoalan. Apa? Pertama, Islam hilang. Yang bergerak ke Eropa tiba-tiba hilang. Yang bergerak ke Afrika hilang, tinggal sedikit. Yang bergerak ke Cina tinggal sedikit. Nah, ternyata yang bergerak paling banyak dan tidak habis hari ini ada di Indonesia. Tiba-tiba Islam yang bergerak ke Indonesia berkembang menjadi Islam yang paling kuat di dunia. Orang haji terbanyak dari Indonesia, masjid terbanyak dari Indonesia, orang ngapal Quran terbanyak dari Indonesia, jumlah masjid terbesar dari Indonesia, orang sholat terbanyak dari Indonesia. Lah, maka sekarang semua orang nanya, kenapa yang terbesar malah yang jauh kayak ke Indonesia? Apalagi ketika hari ini Islam diuji, Islam yang di Timur Tengah runtuh karena pertarungan sesama kaum muslimin, yang di Mesir ribut sesama kaum muslimin, yang di Afrika ribut sesama kaum muslimin, yang di Afghanistan bunuh-bunuhan sesama kaum muslimin, tapi yang di Indonesia menunjukkan kekuatan Islam rahmatal lil alamin. Orang bertanya, ada apa dengan Islam Indonesia? Ada apa ini? Orang nanya. Nah, ketika orang nanya Islam Indonesia, orang pasti belajar dari catatan Islam di semua negara. Nah, ketika berbicara tentang Islam di Indonesia, orang Eropa patokannya satu. Karena yang pernah menulis Islam di Indonesia itu orang Belanda. Namanya Cisnuk Urgronya. Dia hafal Quran. Tapi bukan untuk kepentingan Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Cisnuk Urgronya masuk ke Indonesia menggunakan nama Syekh Abdul Ghaffar untuk menghancurkan kekuatan Islam yang ngelawan Belanda waktu itu. Nah, dari catatan Syekh Abdul Ghaffar ini atau Cisnuk Urgronya ada catatan Islam di Indonesia itu macam-macam, tapi yang paling kuat itu santri ini paling kuat di negeri Hindia Belanda. Cuman santri ini orangnya brengsek, tidak pernah mau patuh dengan Belanda. Santri Indonesia ini paling brengsek. Disuruh kerja sama Belanda enggak mau. Sampai Belanda itu paling pusing. Disuruh pakai baju kayak Belanda enggak mau. Maka kemudian Cisnuk Urgronya bikin kesimpulan, pokoknya hati-hati kalau dengan yang namanya santri. Santri ini orangnya brengsek, enggak bisa diajak kerja, punya maunya sendiri. Nah, ciri-ciri santri itu tiga. Satu, ketunya miring, sarungnya linding. Itu ciri yang katanya Cisnuk Urgronya. Yang kedua, tangannya gudiken. Ini Nah yang ketiga mampu rokok. Ini pokoknya kalau ketemu dengan kelompok ini hati-hati. Ini nggak bisa diajak kerjasama. Ini cuma itu aja catatannya. Nah akhirnya orang datang. Orang Eropa punya pikiran, apakah orang santri apa, santri itu masih ada? Akhirnya beberapa peneliti yang masuk ke Indonesia mencari catatannya, Cisenogrogronya, makhluknya ada tidak? Ada ternyata. Ternyata yang disebut oleh Cisenogrogronya berubah nama menjadi Nahdlatul Ulama. Ya kiainya ketunya masih miring, sarungnya juga masih glinting, tangannya ya masih ada bekas gudikennya, dan yang pasti masih mampu rokok. Ini masih. Dan catatan-catatan ini masih diingat orang. Akan tetapi catatan santri yang tangannya gudikan ini membuat lompatan terbesar di muka bumi. Santri yang dianggap sebagai orang yang jelek itu, yang tangannya gudikan, sarungnya ngelinting, ketune miring, mambu rokok itu, itu menggemparkan dunia. Ketika kapan? Ketika tiba-tiba seluruh dunia senyap ketika makam Rasulullah mau dibongkar oleh Wahabi yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik itu, sampai makam Rasul mau dibongkar. Nah, tidak ada yang berani karena mereka punya bedil. Karena semuanya punya bedil, maka seluruh di Arab minggir semua. Keluarga Syekh Nawawi Banten dibantai habis, keluarga ulama-ulama dibantai karena mereka. Ya kayak ISIS sekarang itu sama. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Pokoknya enggak cocok dikit kafir, enggak cocok dikit musyrik, ya gitu sama. Dulu juga itu nama, ada dikomandoi oleh Ibnu Saud. Yang hasilnya apa? Terakhir karena lihat banyak orang kok berdoa kepada Rasul, ya Rasul, ya Rasul, wah ini pusat musyrik, bongkar. Lah ketika mau dibongkar gak ada yang berani karena bawa bedil. Padahal di Arab waktu itu masih musim golok. Ini sudah bawa bedil karena mendapatkan sumbangan bedil dari Amerika dan Inggris melalui jalur As-Saba, seorang kepala suku yang ada di Kuwait. Nah, ya enggak ada yang 40 orang bawa bedil, Syarif Hussein terusir dari Makkah karena kalah. Waktunya mau dibongkar. Nah, begitu mau dibongkar enggak ada yang berani. Nah, kabar itu sampai ke santri Indonesia. Nah, begitu santri itu dengar Mbah Hasyim Asy'ari ngutus santrinya namanya Kiai Wahab Hasbullah. Wahab, pimpin kanca-kancamu sana, kumpulin teman-temanmu, demo ke Mekah sana. Demo ke Mekah. Tolak pembongkaran makam Rasulullah. Nah, Kiai Wahab ya dengan teman-temannya berangkat ke sana. Sampai di sana enggak tahu ternyata yang dihadapi bedil. Sehingga begitu sampai di Mekah enggak ketemu orang. Siapa teman yang bisa diajak demo? Sementara yang datang ini kecil-kecil, jelek-jelek, rembes. Rembes sudah enggak. Ya kayak gini nih, ya paling ganteng kan kayak Kiai Imam Hambali lah paling ganteng kita. Sudah jadi begitu yang datang itu jelek-jelek. Ini rombongan mana ini? Akhirnya Kiai Wahab ini berusaha nyari teman. Tapi sudah enggak ada, semua takut. Nah, yang tidak setuju dengan pembongkaran makam Rasulullah di orang sana itu kekuatan Syiah sama kekuatan Sunni. Nah, tapi sudah pergi lari, yang Syiah lari ke daerah Persia, yang Sunni sebagian besar lari ke Mesir karena takut juga. Lah Kiai Wahab karena sudah diutus Kiai Hasyim, maka Kiai Wahab ini mencari teman untuk diajak demo. Tapi orang Arab enggak ada yang percaya kalau ini ulama karena bentuknya kecil. Udah ketunya miring gitu, pakai sarung. Tapi pakai sepatu loh Kiai Wahab itu. Ya enggak jauh-jauh dari Mas Romi itulah wajahnya itu, yang P3 itu, wong itu cucunya. Lah ngajak enggak ada yang mau tak karena ini. Karena enggak ada yang mau datang dia diundang Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab sadar, oh iya pecen aku ora potongan ulama. Ulama itu kan jubahnya besar, jenggotnya panjang, pakai jubah. Nah ini enggak jenggot, enggak punya. Ketunya ya ini mumplek gitu, iki apa ngono. Simbol itu tidak dikenal di timur dah. Tengah simbol kayak begini ini enggak dikenal, iki apa ngono to. Iki jangan-jangan nek sekarang mungkin TKI. Karena enggak ada respon, maka Kiai Wahab minta bantuan temannya. Namanya Syekh Ghanaim Al-Misri. Lah Syekh Ghanaim Al-Misri ini temannya waktu mondok di Mekah. Nah, oleh Syekh Ghanaim diceritani gini-gini, maka Syekh Ghanaim ya sudah, saya yang ngundang. Memang kamu enggak potongan sih. Udah biar saya yang potongan ulama sini. Akhirnya Kiai apa Syekh Ghanaim ngundang ulama Sunni, ulama Syiah diundang, semua diundang. Ya mau karena yang ngundang Syekh Ghanaim Al-Misri. Tapi namanya juga orang Syiah, orang Sunni kan enggak rukun, maka ketika duduk itu ya bersebelahan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri sambil lirak-lirik itu kan. Wong memang enggak rukun. Kayak di Indonesia gitu ada yang enggak rukun gitu kan. Ibaratnya kayak banser terus duduk sebelahan sama FPI. Ibaratnya kayak gitu. Nah, Syiah Sunni ini pikir gini. Tapi Kiai Wahab Hasbullah ngelihat gitu itu judek juga, gimana saya bisa meyakinkan orang-orang ini. Maka kemudian Syekh Ghanaim pidato, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin, sesungguhnya saya ini cuman menjalankan perintah. Yang punya hajat bukan saya, yang punya hajat ini siapa? Ini adalah Wahab Hasbullah Al-Jawi, santri Hadratu Syekh Hasyim As'ari. Ini santrinya Kiai Hasyim As'ari. Matek. Kenapa? Para ulama di sana enggak kenal Kiai Wahab, tapi kenal dengan namanya Hadratu Syekh Hasyim As'ari. Semua orang Arab itu kenal dengan Hadratu Syekh. Kenapa? Orang Asia yang pulang ke Indonesia belajar di Mekah yang mendapatkan gelar Hadratu Syekh itu cuma satu orang. Namanya Hasyim As'ari. Gelarnya dulu itu kalau dari sana al-faqih, apa al-faqih itu berarti apal 100 apal 3000-an hadis sahih. Kalau al-alim berarti apal seperempat Quran. Kalau al-alama apal Quran. Kalau asy-syekh itu apal sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau Hadratu Syekh itu apal kutubus sittah beserta rijalul hadisnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Satu-satunya yang hafal itu. Orang Sumatera ada satu perempuan namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Lah orang kenal semua sama Kiai Hasyim, orang Indonesia hafal kutubus sittah. Maka sampean enggak usah was, sampean itu santrinya Kiai Hasyim As'ari, pulang ke Indonesia gelarnya Hadratu Syekh. Enggak usah sungkan kalau ada yang alok-alok bid'ah. Wong yang alok-alok itu hafalnya cuman hadis satu. Cuman kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar, ya itu aja hadisnya, enggak ada yang lain. Kayak kunci Inggris. Kayak obeng Inggris itu loh. Satu obeng untuk buka semua sekrup, kencengi gedheke gitu. Kullu bid'atin dolalah. Enggak apa-apa, wong memang apalnya baru itu, enggak apa-apa. Santai mawon. Nah, begitu tahu ini santrinya Kiai Hasyim, yang lain terus hormat. Lah begitu yang lain hormat, Mbah Wahab merasa tersanjung, agak medidi dikit ini. Akhirnya Syekh Ghanaim ya sudah, sekarang biar Kiai Wahab sendiri yang akan menyampaikan pidato. Lah Kiai Wahab menyampaikan pidato dalam situasi orang Syiah, orang Sunni agak bengkerengan gitu, susah juga. Ini gimana saya mulai pembicaraan? Muncullah keusilan pikiran ulama Indonesia. Nanya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan salam guru saya, Hadratu Syekh Hasyim As'ari. Tapi sebelum saya mulai menyampaikan pesan-pesan guru saya mau nanya dulu ini. Di Jawa itu orang kalau ketemu yang lebih tua cium tangan. Nah kalau di sini kok cium pipi kiri, pipi kanan, kenapa ya? Forum itu melowok gini, ini maunya apa? Gitu. Akhirnya di antara peserta ada yang jawab, gini Syekh, Kyai, supaya nanti kulit sama kulit ini kalau di akhirat itu ketemu, itu jadi saksi untuk urusan izul Islam wal muslimin li'ilai kalimatillah, ini bentuk syahadah, persaksian. Oh ya ya ya ya. Nah kalau gitu apa bedanya sama semut? Duh, semut. Orang semakin ngomong, apa hubungannya karo semut? Lah kenapa? Lu semut itu juga kalau ketemu kan cium pipi kiri, pipi kanan. Gak ada yang jawab. Orang gak ada yang jawab, tapi mulai bertanya-tanya, ini maunya kiai ini apa sih, kiai Wahab ini? Jawab sendiri sama Mbak Wahab, para hadirin, sesungguhnya kenapa kalau di Jawa itu punya keyakinan, kenapa semut sama semut kalau ketemu kok cium pipi kiri, pipi kanan? Itu karena dulu zaman kapal Nabi Nuh itu berlayar, seluruh binatang dinaikkan kapal Nabi Nuh. Cuman Nabi Nuh khawatir jangan-jangan nanti kawin di atas, kalau kawin beranak kapalnya berat bisa tenggelam. Maka Nabi Nuh punya kebijakan seluruh burungnya binatang itu dicopoti satu-satu. Nah yang lain kan ya sama kayak sampean gitu, udah mulai guyu toh apa gitu. Nah semua dicopoti burungnya itu, nah itu ditaruh di lemarinya Nabi Nuh. Berlayarlah kapal Bahtera ini sampai di sebuah daratan. Begitu lihat daratan, seluruh binatang bersorak. Karena yang paling cepat larinya adalah kuda, maka kuda ngelompat dulu dan tanpa izin nyaut burung. Ternyata keliru, burungnya gajah. Akhirnya punya besar. Lah terus semua dibagi-bagi lah, semut ini saking senengnya lari duluan. Begitu pas waktunya bagi-bagi, ya punyanya kuda dikasihkan gajah, punya gajah dikasih kuda. Lah terakhir tinggal dua burung kecil-kecil gitu. Ditanya, ini burung siapa? Kalau model begini kayaknya burungnya semut. Lah semutnya mana? Nggak tahu, sudah lari gitu. Ya udah tunggu aja, nanti kalau dia kembali kasihkan burungnya, kasihan nggak punya burung. Begitu ditunggu-tunggu nggak datang-datang, para hadirin. Maka karena ditunggu lama-lama nggak datang, ya akhirnya burungnya itu beserta lemarinya dikentirkan ke laut. Makanya sampai sekarang semut itu nggak punya burung. Makanya kalau semut ketemu sama temannya, kenapa cium pipi kiri kan? Bukan cium itu, mau nguping, nanya, burungmu udah ketemu belum? Akhirnya orang Syiah sama orang Sunni ketawa kepingkel-pingkel. Habis itu situasi cair, terus langsung guyu cekikian. Begitu situasi sudah cair, baru bahwa Hasbullah bercerita bahwa diutus oleh Kiai Hasyim untuk demonstrasi menolak pembongkaran makam Rasulullah. Akhirnya Syiah Sunni bersatu. Persatuan Syiah sama Sunni menghasilkan apa? Penolakan pembongkaran makam Rasulullah, dan disepakati oleh Raja Abdul Aziz untuk tidak membongkar makam Rasulullah. Maka kalau ditanya kenapa makam Rasul masih ada, ini adalah usaha Nahdlatul Ulama dan dibantu oleh ulama Syiah, ulama Sunni. Jadi tepuk tangan sing banter, enggak usah malu-malu. Makanya terus tiba-tiba kan ini di demo sama santri Indonesia. Makanya jangan heran begitu Saudi ini mendapatkan duit yang sangat banyak, karena Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyaknya beserta Amerika dan Inggris menuai panen. Nah negara-negara waktu itu yang mendukung gerakannya dibantu sama Saudi. Nah Nahdlatul Ulama waktu itu tidak mendukung, malah demonstrasi. Maka sampai hari ini Nahdlatul Ulama gak dibantu sama Saudi. Makanya gak bisa bikin rumah sakit besar, gak bisa bikin sekolahan besar, pesantrennya jelek-jelek. Kenapa? Gak dibantu sama Saudi. Tapi saya tidak malu sebagai warga Nahdlatul Ulama, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak ikut Wahabi sampai hari ini. Maka sampai kapanpun orang yang berafiliasi ke sana, delok NU pengin gites mawon. Kenapa? karena NU sampai hari ini tidak semakin kecil tapi semakin besar. Nah, orang-orang ini pulang terusan sukses. Alhamdulillah kiai pulang sukses. Nah, begitu masuk di Indonesia menghadapi persoalan sama. Yang memprovokasi Saudi ternyata orang Eropa. Nah, di Indonesia yang menjajah Indonesia orang Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, lah inilah kekuatan Nahdlatul Ulama. Ketika yang lain melawan dengan kekerasan, NU pertama kali melawan dengan kebudayaan. Wali Songo menyelesaikan Islam Indonesia dengan kebudayaan. Karena Nahdlatul Ulama adalah penerus Wali Songo, maka kalau melawan sesuatu tidak dengan kekerasan tapi dengan kebudayaan. Dan apa yang dilakukan begitu melihat Belanda kayak begitu, NU tidak melawan apapun, cuman diem dan mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai sebuah kaum dia bagian dari kaum itu, siapa yang menyerupai Belanda dia bagian dari Belanda. Maka kemudian santri pelan-pelan apa membangun karakter bangsa dari budaya. Belanda pakai jas, santri tidak mau pakai jas, pakai baju kuku. Santri pakai celana, apa Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai topi pet, santri pakai peci. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, nah santrinya pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, santri pakai sendal kayu, pentolnya satu. Nah Belanda nggak ikut, maka Belanda marah. Itu, nah begitu santri ini sudah ngelawan, Belanda sudah miskin. Kenapa? Karena Belanda waktu itu kehabisan hampir 2 juta gulden. Untuk apa? Untuk menumpas perang di Diponegoro. Dan kehilangan 20 ribu tentara terbaiknya untuk melawan perang-perang santri. Maka kemudian Belanda mengusulkan kepada anggota kepada Ratu Wilhelmina namanya, anggota Volkskrat Belanda namanya Van de Venter, mengusulkan agar orang Indonesia bisa dijajah, maka tidak bisa lagi dijajah dengan badannya, jajah pemikirannya. Maka orang Indonesia boleh sekolah ke Belanda dengan sebuah politik yang dikenal dengan nama politik etis. Tapi santri enggak, bikin pendidikan sendiri namanya pesantren. Dan dari pesantren digodok kader-kader yang tetap istiqomah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belanda nulis Latin, santri nulis ngangge pigon. Terus gitu. Sampai Kiai Hasyim dipaksa bayar pajak dengan gulden. Tapi Kiai Hasyim, saya enggak mau bayar pakai gulden. Karena gulden duitmu sudah terlanjur tak haramkan. Maka kalau mau ngambil sapi silahkan, mau ngambil beras silahkan, tapi aku kalau mau pakai gulden gak mau, karena saya sudah haramkan apapun yang dari Belanda. Maka Kiai Hasyim ditangkap. Itu loh, Kiai Hasyim istiqomah, gak kayak orang sekarang. Orang sekarang ini kocelok semua. Loh, mengharamkan Pancasila. Hidup di Indonesia, setiap membeli sesuatu pakai uang Indonesia, setiap uang Indonesia disetempel Pancasila. Makanya orang-orang ini dosanya enggak ada habisnya. Wong sudah diharamkan kok dipakai. Orang ngaramkan rokok doyan APBN. Rokok diharamkan padahal 74 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, 74 triliun haram masuk APBN, APBN-nya haram. Belanda bangun apa Belanda? Negara bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalan itu. Gimana berarti lu lama? Nggak bisa main-main kalau sudah pakai hukum haram. Makanya Pancasila taruh pantat, ya dosa dia. Karena hidup di Indonesia, seluruh perjalanan bangsa ini diputuskan oleh parlemen, dan seluruh keputusan parlemen disetempel pakai lambang negara Garuda Pancasila. Sila, kalau cari dosa enggak usah jauh-jauh, memang sekarang gampang, neraka itu dekat sekarang. Makanya kayak NU aja santai, enak. Wong punya pengalaman, Mbah Hasyim tidak mau karena golden uang Belanda. Makanya Mbah Hasyim ditangkap di Medaeng Surabaya. Tapi tidak pernah kemudian para santri mengatakan bebaskan Kiai Hasyim. Enggak pernah, enggak kayak bebaskan Ustaz Bashir, enggak begitu, santri enggak begitu. Seluruh santri berbondong-bondong ke Surabaya minta ditahan bareng sama Kiai Hasyim. Kalau Kiai Hasyim salah, kami juga salah, wong pikiran kami sama pikiran Kiai Hasyim. Kata Belanda, satu aja pusing saya nahannya. Lah ini orang segitu banyak kasih makannya, tambah mumet deh. Akhirnya Kiai Hasyim dibawa pulang ke Jombang. Tapi di perjalanan ternyata Belanda sudah stres. Kenapa? Karena pabrik guru cukir sudah nggak bisa dipakai operasi karena cerobongnya meluntir kayak angka 8. Itu akhirnya begitu Kiai Hasyim datang, Belanda juga minta maaf. Minta maaf sekaligus agar cerobongnya itu lurus lagi. Ternyata yang punya kerjaan itu namanya Mbah Rosidi sama Mbah Kaji Basyaruddin. Itu saudaranya Mbah Nyai Nafiqoh, istrinya Mbah Hasyim As'ari, laki-laki gagah sing brengose sampai kuping. Asal dari Sewulan Ponorogo. Akhirnya terus ya udah wis ono dik, dah itu kasihan Belanda. Luruskan lagi, kuaplok cerobongnya, pok, ya lurus gitu. Lalu itu Mbah Rosidi. Mbah Rosidi ini memang terah pendekar. Karena salah satu garis Mbah Nyai Nafiqoh itu garis pendekar. Ada namanya Raden Bagus Harun, calon raja. Tapi gak mau jadi raja. Memilih bagaimana menumbuhkan seorang ulama yang besok jadi raja. Mengungsi dari kerajaan bertempat di daerah Pagotan Ponorogo. Raden Bagus Harun bergelar Ki Ageng Basyariah setelah menyelesaikan puasa selama 7 tahun. Punya anak perempuan gawalak namanya Nyi Ageng Alap. Dinikah Raden Santri, punya anak Mbah Makhdum Rabi nikah, punya anak Mbah Maklum Rabi, punya anak Mbah Tafsir Anom nikah, punya anak Mbah Kolyubi nikah, punya anak Mbah Ilyas nikah, punya anak Mbah Nafiqoh, Mbah Rosidi, Mbah Nafiqoh dinikah Mbah Hasyim As'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, punya anak Abdurrahman Wahid, seorang ulama yang jadi Presiden Republik Indonesia. Makanya jangan katakan NU itu bodoh. Siapa yang bilang NU bodoh? Wong ketua PB-nya jadi presiden. Yang ala-ala bodoh ketuanya cuma tim sukses. Ini jangan katakan, kita ini kadang dibodoh-bodohi. Lah karena Belanda saking stresnya, diajak sekolah juga enggak mau. Di sekolah santri tetap melawan. Maka kemudian Belanda melakukan kekerasan, membakari pondok-pondok, melawan kiai-kiai, mengusir kiai-kiai. Sebagian besar kiai-kiai akhirnya lari ke gunung-gunung, lari ke desa-desa. Itulah jawaban kenapa pesantren sebagian besar ada di kampung-kampung dan di desa-desa. Kalau dikatakan Nahdlatul Ulama desa, saya enggak pernah malu. Karena itu bagian dari resiko mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak ikut Belanda. Akhirnya kemudian pelan-pelan orang-orang yang pulang dari Belanda ini, yang sekolah yang kemudian waktu itu bernama Student Hijau. Nah kebetulan di sana lagi berbicara apa? Tentang lepasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Itu ada seorang filosof dari Jerman, namanya Ernest Renan, nulis buku dikasih judul What is the Nation, apa itu bangsa. Akhirnya semua orang baca buku itu, termasuk Bung Karno kemudian pulang ke Indonesia membicarakan bangsa itu sesuatu yang masih asing, karena bangsa hanya dibicarakan oleh Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menjelaskan bentuk bangsa, ya cuman waja'alnakum syu'uban, tidak ada. Makanya ketika Bung Karno sosialisasi dengan para ulama, para kiai, tokoh agama,

Nah terus persatuan ya ada tadi disebut Pak Tasimu. Nah yang keempat ini yang jelas-jelas Islam. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa ini mau dibangun dalam sistem demokrasi, dalam pemerintahan milik bersama. Karena ini pemerintahan akan dalam demokrasi dan milik bersama, maka semua harus bertanggung jawab. Kalau sekarang yang ada adalah kawula Gusti, raja dan hamba, itu enggak bisa dalam sistem bersama kayak begini. Karena raja punya kekuasaan absolut untuk minta kepada hamba. Nah yang mampu membuat sistem agar bersama bertanggung jawab secara bersama hanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, kalian semua adalah pemimpin dan pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Maka ulama-ulama dari dulu bahkan para wali sudah menyiapkan itu semua, menghilangkan kata raja dan hamba dengan kalimat ra'iyyah yang di sini diadaptasi dengan kalimat rakyat. Satu-satunya bangsa di dunia yang mampu mengambil kalimat ro'iyah ke dalam bahasa negaranya hanya Indonesia. Satu-satunya di dunia yang bisa mengambil ro'iyah menjadi kalimat rakyat hanya Indonesia. Maka kerakyatan adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dipimpin oleh hikmah, diajarkan Quran. Apa? Udhuila sabili rabbika bil hikmah. Dalam hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, semua harus dimusyawarahkan. Ini pelajaran Al-Qur'an wasyawirhum fil amri. Musyawarah bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Kalimantan, bukan bahasa, ini bahasa dari Al-Qur'an bahasa Arab. Dalam perwakilan, al-wakil juga bukan bahasa sini, wakil itu bahasa sana. Kalau orang melihat Pancasila yang sudah jelas-jelas ro'iyah dan menjadi rakyat, tetap tidak melihat bahwa Pancasila ada unsur Islam, mungkin orang ini sedang buta hatinya. Mungkin tidak buta matanya, tapi buta hatinya. Mungkin wajine sik kurang dawa. Loh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah itu bahasa apa? Kok kamu katakan itu bukan bahasa Islam? Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bahasa apa? Nah itu loh, maka Ki Hasyim sudah hapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Maka kemudian Ki Bagus Hadikusumo mendapat pesan itu dari Muhammadiyah, langsung mensepakati, ya sudah, saya nderek sami nawato napada Kiai Hasyim. Semenjak itulah kemudian Pancasila yang disepakati Kiai Hasyim ditetapkan oleh rapat terakhir anggota BPUPKI yang menjadi landasan ideal, landasan negara Republik Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama gak pernah utik-utik Pancasila. Sebab apa? Ini sudah menghasilkan keputusan dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan Mbah Hasyim Asy'ari setiap memutuskan tidak akan pernah lepas dari istikharah. Maka keputusan Mbah Hasyim bukan keputusan manusia, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Pancasila yang terbaik untuk bangsa ini. Nahdlatul Ulama tidak akan mempersoalkan. Kamu mau kunut mau enggak kunut, Nahdlatul Ulama biasa. Dulu NU dan Muhammadiyah beda kunut biasa, ribut biasa. Sekarang dua-duanya udah enggak ribut karena dua-duanya enggak kunut sudah, karena enggak sholat subuh. Ibaratnya begitu. Kamu mau ribut tumpeng silahkan, mau ribut apa silahkan. Kalau ribut kunut paling ributnya cuma satu musola. Kalau ribut persoalan takbir paling ributnya cuma satu masjid. Tapi jangan kau utik-utik Pancasila karena keributannya dari Sabang sampai Merauke. Maka kalau ada yang utik-utik Pancasila, Nahdlatul Ulama pasti berada di paling depan. Demi siapa? Demi bangsa Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama sampai hari ini tetap PBNU. Kalau bangsa ini tetap PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada. Lah akhirnya disepakati bangsa berdiri, tapi Belanda iseng datang lagi dompleng di Kenil. Medan jatuh, Bandung dibakar menjadi lautan api karena enggak ada yang sanggup lagi mempertahankan kedatangan pasukan sekutu. Tapi begitu masuk Surabaya, siapa yang melawan pertama kali? yang melawan adalah santri dengan apa? Resolusi jihad 22 Oktober 1945. Tanpa 22 Oktober tidak ada perang Surabaya. Maka 22 Oktober diperingati sebagai hari santri, 10 November sebagai hari pahlawan. Yang mau bantah siapa? Ini keputusan negara Republik Indonesia. Hari pertama perang, jenderal terkuatnya namanya Malabi mati. Belum pernah dalam sejarah perang jenderal sekutu mati. Matinya di Surabaya dilawan oleh santri, karena santri menganggap itu bukan perang tapi tawuran. Makanya saya pernah ngaji loh, terceplos saya. Jadi saya dapat cerita dari kakek-kakek saya itu, dapat cerita kalau waktu perang Surabaya itu sering dimarahi. Kenapa? Panglima mudanya namanya Gus Kholik. Gus Kholik itu ngatur strategi perang. Begini, begini, begini, begini. Nanti diadang jam sekian. Tapi santri itu baru jam 7 sudah diadang. Gus Kholik marah, kamu jangan hadang jam 7. Nanti hadangnya habis duhur. Nggak apa-apa Gus, kita kan kebal, nggak pelan peluru. Pimpin Kiai Abbas dari Buntet. Terus kalau ketemu Belanda, Belanda bedil, diambil bedilnya. Wong santri dibedil nggak apa-apa. Diambil bedilnya, terus bedilnya dikeprokkan kepada Belanda. Gus Kholik marah, kita juga butuh bedil, ambil bedilnya. Besoknya kemudian setiap ketemu Belanda, Belandanya dibunuh, bedilnya diambil. Sudah itu serahkan sama Gus Kholik, nih Gus, bedilnya Belanda. Gus Kholik marah lagi, leh, kamu kalau ngambil bedil itu sekalian pelurunya, jangan bedilnya aja. Sekalian pelurunya. Orang bedilnya diambil, pelurunya enggak. Oh, itu perang apa? Makanya, nah ada yang cerita ini dari kakek-kakek saya itu cerita. Jadi dulu itu waktu pekiknya itu kan ada yang merdeka, merdeka. Iki mesti anu iki orang pergerakan dan tentara biasanya itu kan pinter tentara itu. Nah kalau Allahu Akbar itu santri. Nah kalau orang Surabaya itu pekiknya beda. Tur anco. Orang Surabaya. Loh iya, baru kata juga ini pelakunya yang cerita. Jadi kalau yang mereka itu biasanya orang pergerakan dan tentara. Terus kalau orang kalau santri kan Allahu Akbar. Nah kalau yang Surabaya itu, duh wajah. Dan itu meraih Surabaya. Akhirnya kemudian Belanda pergi karena diajar itu sama santri. Nah itu lama kan tinggal 22 Oktober, tidak ada yang bantah, dikasihkan menjadi hari santri. Terus kemudian bangsa ini berjalan latihan kan, tiba-tiba latihan. Nah ketika latihan sana sini membangun bangsa, terjadi peristiwa di dunia yang sangat tidak enak. Apa? Hitler mati tahun 1948. Karena Hitler mati, Amerika sama Soviet kelahi karena musuh bersamanya mati. Nah Soviet punya paham yang namanya paham sosialisme. Nah Amerika punya paham yang namanya kapitalis. Dua negara royoan, kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Tapi Bung Karno dengan tegas mengatakan, saya tidak ikut kamu, saya tidak ikut kamu, karena saya adalah bangsa Indonesia. Bung Karno. Akhirnya Bung Karno paksa sana, paksa sini. Akhirnya Bung Karno tidak tahan sebagai seorang presiden. Pidato di sidang tahunan PBB tahun 1960. Dan di situ kelihatan betapa Bung Karno seorang santri sejati dari didikan Kiai Hasyim As'ari. Kenapa? Membuka pidato dengan ayat Quran. Saudara-saudara peserta sidang tahunan PBB yang saya hormati, kami ini punya bangsa, sekarang ditarik oleh bangsa Soviet, ditarik oleh Amerika. Tapi mohon maaf, pahamilah bahwa kami adalah bangsa Indonesia. Kami diatur oleh Tuhan kami, bahwa kami sudah dari awal dijelaskan, ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Itu ada di sidang tahunan PBB. Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti Soviet, tidak bisa mengikuti Amerika. Kami punya corak bangsa kami sendiri. Dan hari ini kami tidak lagi percaya sama Soviet, tidak lagi percaya sama Amerika. Amerika dan Soviet berperang, melibatkan perang di negara-negara kecil. Berarti negara yang melibatkan perang dan berebut, bagi kami negara itu kurang baik. Artinya negara yang tidak baik, berarti falsafah negaranya kurang baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet tidak baik, dan Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik. Kalau kalian mau rukun, contohlah negeri kami. Kami berbeda-beda bangsa, kami pikul satu negara karena kami punya Pancasila. Kalau kalian mau patuh dengan dunia, ganti dasar kalian dengan Pancasila. Akhirnya tidak sampai lama, Bung Karno dipaksa turun. Akhirnya bangsa kita dikacaukan oleh peristiwa 65. Itu sebenarnya peristiwa politik. Yang akhirnya kemudian siapa yang turun tangan pertama kali? Siapa? Nahdlatul Ulama beserta kekuatan tentara menyelamatkan bangsa Indonesia. Terus bangsa ini terus berjalan, berlatih. Tapi karena partainya banyak, ribut terus dan tidak menghasilkan apa-apa, maka tahun 71 apa yang terjadi? Pak Harto memaksa partai-partai itu untuk menjadi satu. Apa? Semua mendukung pemerintah dengan kekuatannya Pak Harto. Kelompok agama disatukan dalam P3, kelompok pemerintah disatukan dalam Golkar, nasionalis disatukan dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sayangnya Nahdlatul Ulama berada dalam satu partai yang dioplos dengan kelompok-kelompok yang memang dari awal gak cocok dengan NU, karena NU selalu diolok-olok kunutnya, diolok-olok tumpengannya. Tapi berada dalam satu partai, di situ ada SI, ada Parmusi. Nah, akhirnya NU sudah, ya sudahlah, kita harus berada di sini. Akhirnya di P3 Nahdlatul Ulama. Tapi lama-lama gerah juga. Kenapa? Karena Pak Harto terlalu keras. Keras ini karena menata itu banyak yang melawan, dan ketika setiap Pak Harto dalam situasi kejepit, mesti Kiai NU yang diminta memadamkan api. Nah, tapi Kiai NU itu dina nasibnya seperti daun salam. Ibu-ibu enggak mau masak sayur asem kalau enggak punya daun salam. Sampai direwangi kutangan tok itu ngambil daun salam. Tapi begitu mateng, yang pertama kali dibuang itu daun salamnya, sama nasibnya. Makanya sampai di Jombang itu ada kiai itu cuengkel sama Golkar waktu itu. Musuh. Kiai namanya Kiai Bajuri. Para hadirin, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau haji, mau takarrub kepada Allah. Nah, kalau keberingan, ngiseng, itu salah banget. Itu cerita tahun 70-an, bukan cerita hari ini. Akhirnya Pak Harto mampu merapikan kekuatan politik di Indonesia. Tapi ketika kekuatan politik ini, yang lain sudah mulai redam, lah Pak Harto kemudian menyatukan kembali filsafat dan falsafah bangsa Indonesia, kembalikan kepada Pancasila. Maka tahun 81 Pak Harto kemudian apa? Merapikan bangsa Indonesia ini dengan apa? Dengan asas tunggal Pancasila. Lah semua. Tapi karena waktu itu Kiai NU sudah jengkel sama Pak Harto, sebagian besar hampir saja ngelawan Pak Harto, tidak mau ikut asas tunggal Pancasila. Nah, melihat kekuatan ini, ada kelompok di belakangnya, ya cocok ini NU. Ini kita kan sudah berontak, yang belum berontak tinggal NU. Maka kekuatan ini provokasi agar NU berontak, persis kayak 411, 211 itu loh. Ada hantunya di belakangnya yang provokasi. Sehingga para habaib termasuk Kerdoro ini diprovokasi dari belakang, ya itu PKI, itu PKI, itu komunis, tajar gitu ada. Nah, tahun 81 ya ada yang dorong NU, Panglima DITI KB7, kepalanya namanya Dullah Sungkar, ini mendorong terus, lawan aja Kang, lawan. Itulah dalam situasi kayak gitu, Gus Dur judek, ini gimana bangsa ini? Kalau sampai NU melawan pemerintah, hasilnya bahaya. Karena NU adalah organisasi keagamaan. Karena NU sudah menjadi organisasi keagamaan. Ini yang melawan bahaya, pasti melibatkan Tuhan. Maka Gus Dur melihat situasi keos yang sebentar lagi terjadi, Gus Dur lebih mengambil sikap. Apa? Datang ke kiai-kiai ini. Kiai-kiai waspada, waspada. Tapi kayaknya Pak Harto lagi jengkel juga. Lagi usilnya keluar waktu itu Pak Harto. Udah Gus Dur lagi meredam kekuatan kiai, Pak Harto iseng apa? Ganti M. Yusuf dengan Pak Beni Murda. Murda yang jelas Katolik waktu itu. Oh, tambah marah kan? Oh, gitu NU, kiai-kiai yang lain. Udah iseng lagi Pak Harto membuat kekuatan politik di Indonesia untuk mengatur bangsa, kekuatan strategis Indonesia namanya CSI. CSIS ketuanya Cina, Katolik lagi namanya Bian Kun atau Harichan Sila. Lah, sempurna, tinggal ngelawan dikit aja. Tapi Gus Dur, jangan sampai NU tabrakan dengan negara karena NU ikut mendirikan bangsa Indonesia. Maka Gus Dur datang kepada Kiai Ahmad Siddiq, Kiai tolong Kiai, ini hampir tabrakan, ingatkan kembali kita bersaudara. Maka Kiai Ahmad Siddiq berlandaskan pada ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, terciptalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, terciptalah ukhuwah wathaniyah. Inna akramakum indallahi atqakum, terciptalah ukhuwah Islam. Yang akhirnya ingat kembali ini. Loh, yang disorot waktu itu Pak Idam Khalid dari sini. Wah, ini Pak Idam ini gimana ini? Udah sementara diundurkan dulu, di saving dulu. Maka Kiai Ali Maksum sama Kiai Makhrus Ali minta Pak Idam untuk mundur sebentar. Karena Pak Idam ini politisi utamanya Nahdlatul Ulama, mundur dikit, akhirnya bisa pelan-pelan sebuah, akhirnya Nahdlatul Ulama tidak menjadi tabrakan dengan negara. Kenapa? Karena semua kiai bisa diingatkan dengan ukhuwah, akhirnya untuk kepentingan bangsa Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila. Karena Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila, ibaratnya lagi didorong NU buang badan, ya yang dorong kejelungup, akhirnya Dula Sungkar ketok. Oh, itu orangnya, kejar. Akhirnya Dula Sungkar lari ke Pakistan, ke Akademi Militer Peshawar, transit di Malaysia. Ketika berlari bawa muridnya namanya Ba'asyir, Ba'asyir bawa muridnya namanya Mukhlas, Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi. Tuh ya, dan ini lu begitu tabrakan, akhirnya ke Pakistan lah. Di Pakistan itu ada Akademi Militer Peshawar, sebuah akademi militer Amerika yang dibikin untuk menyingkirkan Soviet dari Afghanistan. Nah, itu ceritanya panjang, nanti lain lagi nek waktunya ngaji tak ceritani. Dan lagi ini pokoknya fokus nang NU dulu. Akhirnya NU buang, apa NU terima, yang lainnya kejelungup, menerima asas tunggal Pancasila. Tapi kekuatan politik di NU tidak bisa langsung diredam kekuatan politiknya, tapi kekuatan agamanya sudah tidak nabrak dengan negara. Politiknya dibiarkan. Kenapa? Politiknya tetap kucing-kucingan dengan Pak Harto, tidak kemana-mana, tapi berada di mana mana. Akhirnya Pak Harto melihat, waduh, NU nggak bisa dipegang buntute. Ternyata tak pikir bangsanya juga ditolak, ternyata bangsanya diterima, politiknya jalan terus. Akhirnya Pak Harto mau tidak mau ngaku ini kekuatan politik NU, karena Pak Harto ngakoni kekuatan politik NU. Maka Pak Harto minta pada Mbak Tutut waktu itu, Tut, kamu ikut Gus Dur, sudah sana. Maka kemudian Pak Harto, apa Mbak Tutut ikut Gus Dur kemana-mana, terus bantu pondok, bikinkan sekolahan. Nah, itulah maka ulama menerima. Kenapa? Karena Pak Harto sudah kalah dan ikut politiknya Gus Dur. Kalau kemarin Pak Harto belum ikut, Pak Harto adalah riswah atau suap. Tapi begitu Pak Harto menitipkan Mbak Tutut naik NU, maka orang naik bis itu bayar, namanya bukan riswah tapi ujroh, upah. Loh, maka tidak lagi haram. Maka Nahdlatul Ulama tidak melarang warganya ikut Golkar. Loh, padahal dulunya tadinya kerasnya kayak gitu. Lah, begitu Pak Harto, Mbak Tutut ikut kemana-mana, ini Gus Dur yang cerita, saya nyopir Gus, tapi nyopir itu capek juga lah, Mbak Tutut di belakang tidur ngorok, capek juga setiap talirnya dia tidur, tapi saya sudah membawa Nahdlatul Ulama tidak tabrakan sama negara. Nah, biar ada yang tabrakan, akhirnya ya sudahlah, NU tidak tabrakan, tapi biarlah Mbak Tutut nanti ada yang nabrak. Siapa? Begitu Gus Dur nyopir, Mbak Tutut tidur, berhenti di halte, ada yang dinaikkan ke dalam bisnya Gus Dur. Begitu Mbak Tutut bangun kaget, karena yang naik adalah anaknya Bung Karno, namanya Bu Megawati Soekarno puteri. Wah, akhirnya dua singa bertarung meledak di peristiwa 27 Juli tahun 96. NU tidak tabrakan sama negara, tidak seperti orang-orang bodoh hari ini, imajinasi politiknya sudah semakin jelek, tidak bisa berpikir panjang. Maka orang-orang sekarang lebih suka nabrakkan agama dengan negara. Jumatan ditabrakkan dengan negara, sholat subuh ditabrakkan dengan negara. Kenapa NU tidak ikut? NU tidak akan pernah menabrakkan agama dengan negara, karena Nahdlatul Ulama nalar politiknya masih panjang. Jadi saya melihat politik akhir-akhir ini sudah, ini orang-orang sudah semakin imajinasinya semakin pendek, tidak punya lagi cara politik, akhirnya nabrakkan agama. Sama seperti laki-laki itu kalau cerdas jatuh cinta sama perempuan pasti muter aja, nanti lama-lama kena. Tapi kalau laki-laki bodoh, setiap datang perempuan, kamu kalau enggak mau pacaran sama aku tak tunjuk kamu, nah ini laki-laki bodoh gampang dah. Makanya karena capek gitu, akhirnya tabrakan betul. Lah kata Gus Dur, dua singa bertarung kecapean, maka kemudian yang jadi pawang singa lah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Dan pelatihan-pelatihan politik yang diberikan oleh Gus Dur pada Bu Megawati Soekarnoputri, hari ini bangsa ini dipimpin oleh orang nasionalis yang kebetulan kita kenal dengan nama Presiden Jokowi. Orangnya emang gak cakep, bajunya kotak-kotak, jelek, gak apa-apa, tapi itulah representasi bangsa Indonesia. Maka jangan kau jelek-jelekkan presidenmu hari ini. Sekarang semua orang dijelek-jelekin, punya presiden jelek, punya kapolri jelek, punya kiai jelek. Sampai bangsa ini saya pusing ini akhir-akhir ini orang. Punya rambut gak pede di abang-abang, pengen kayak rambutnya Belanda. Iya, punya jambu besar di sini, begitu besar jambu Bangkok. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Yang belum diolok-olok tinggal satu, apa? Gula Jawa. Eh, belum diolok-olok. Iya, jeruk Medan, masih jeruk Medan. Rambutan Pontianak, masih. Nah, ini sangat apa? Buntang apa ini? Gak punya apa-apa. Ya bikin apa itu mangrove buntang gitu. Obeng begitu, kanan belok kanan dikit-dikit, obeng ing Inggris. Nah ini lo peran Nahdlatul Ulama. Maka jangan heran kenapa Nahdlatul Ulama dalam urusan bangsa selalu bisa mengikuti alur walaupun kejepit ke kiri dan ke kanan. Itu dalam urusan bangsa dan negara. Dan yang harus diingat, kenapa Nahdlatul Ulama sekarang menjadi organisasi Islam yang paling mapan di dunia. Kalau Anda ingin tahu kenapa, karena ulama tahu bahwa kita orang Indonesia ketemunya cuma sama ulama. Sampean ini muridnya ulama. Kalau muridnya Rasulullah, sampean namanya sahabat. Kalau muridnya sahabat, sampean namanya tabi'in. Kalau sampean muridnya tabi'in, sampean namanya tabi'ita. Bi'inlah orang Indonesia itu ketemunya ulama. Maka sampean cuma muridnya ulama. Maka dibikinkan organisasi Islam hanya dikasih nama Nahdlatul Ulama, karena kalian cuma muridnya ulama. Biar enggak konslet. Nah itu loh. Nah sekarang kan orang ini padahal banyak yang konslet, karena lupa kalau muridnya ulama. Sampean muridnya ulama, wong sampean muridnya Kiai Imam Hambali. Kiai Imam Hambali di Blitar. Blitar itu muridnya Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari cuman muridnya Kiai As'ari sama Kiai Khalil. Kiai As'ari muridnya Kiai Khairon Bagareng Roto Purwo. Tadi Mbak Khairon itu muridnya Mbak Abdul Wahid Boyolali. Mbak Abdul Wahid Boyolali muridnya Mbak Abdul Halim. Mbak Abdul Halim muridnya Mbak Sofyan Tuban. Mbak Sofyan muridnya Mbak Abdul Jabbar Ngelirit Tuban. Muridnya Mbak Abdul Rahman Lasem muridnya Pangeran Sambu. Mbak Pangeran Sambu muridnya Mbak Abdul Rahman muridnya Mbak Pangeran Benowo. Seorang raja yang tidak mau jadi raja memilih jadi ulama. Mbak Benowo muridnya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng muridnya Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ngampel. Sunan Ngampel murid Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi murid Sejumatil Kub Kubro, Sayyid Jumadil Kubro murid Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad murid Sayyid Ahmad Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid Alawi Amil Faqih, murid Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, murid Sayyid Ali Khaliq Qosam, murid Sayyid Alwi, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Alwi Ula, murid Sayyid Ali Uro, murid Sayyid Ahmad Al-Muha Hajar, murid Sayyid Isa An-Naqid, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Musa Kadhim, murid Sayyid Ja'far Sodiq, murid Sayyid Muhammad Bakir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali, ini yang murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang NU tidak konslet karena paham kalau muridnya ulama. Nah orang sekarang kan nggak mau jadi muridnya ulama, langsung pengen jadi murid Rasulullah. Sahabat jenggotan, sahabat cingkrang, apa ya rusuh akhirnya karena pangkatnya beda. Karena begitu merasa murid Rasulullah, langsung baca Quran. Apa? Waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Orang yang bersama Rasulullah itu galak sama orang kafir. Maka sekarang orang kafir dikafir-kafirkan, enggak ketemu orang kafir, orang Islam dikafir-kafir. Kafir karena yang menyebabkan radikalisme itu munculnya dari situ, lali kedudukannya. Makanya Nahdlatul Ulama selalu menekankan ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Cara mengikuti Rasulullah yang jauh. Rasulullah itu ahli sunnah ya. Ahli sunnahnya Rasulullah, wal jamaahnya adalah sahabat. Wal jamaahnya sahabat itu tabi'in, wal jamaahnya tabi'in itu tabi'in tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'in tabi'in tabi'in, wal jamaahnya ulama ya sampean ini. Makanya cara ngajarnya beda. Sahabat tidak dituliskan Quran karena sahabat apal Quran. Saya apal wajah istri saya, maka enggak pernah bawa-bawa fotonya. Maka sampean jangan seneng kalau dibawa fotonya sama ya sama para suami, itu berarti belum apal. Tapi sahabat ditinggalkan Rasulullah nulis Quran untuk tabi'in karena ini jauh. Maka ada keributan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, katakan bid'ah sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bid'ah enggak apa-apa akan saya tulis karena ini bid'ah yang baik. Begitu sahabat tinggal, tabi'in ngajar bawahnya titik-titik enggak cukup. Makanya kemudian dikasih apa? Tukurannya sahabat enggak cukup, maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Duali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi yang atas ninggal, bawahnya enggak bisa baca cuma titik-titik tok. Maka tabi'in kemudian kasih harokat fathah kasroh dhamma yang kasih syakal namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Quran disebar lagi, yang baca semakin banyak. Orang Andalusia baca wadduha, keluarnya wadduhe. Orang Turki mustaqim, keluarnya mustaqim. Orang Padang baca lakan mudik, keluarnya lakan mudik. Orang Padang. Makanya orang Padang kalau baca Pancasila itu agak aneh. Orang Padang enggak dibaca silanya tapi simbolnya. Pancasila cie bintang pesagi limo, dua rantai pengikat kuda, tiga baringin barang buik kribo, ampe sapi gilo, lima kapas pembesi muko, padi pangisi parwi. Orang Padang. Orang Palembang baca sirotol gak keluar, keluarnya sirotol bubuk gitu, sirotol ladin anda gairil gitu. Orang Palembang. Nah orang Sunda baca aladzina gak bisa, keluarnya aladzina. Orang Jawa gak bisa alhamdu karena punyanya hono coro kok, maka bacanya alkamdu. Ya hayu ya koyum yoka yuku yoka. Robbil alamin, robbil ngalamin, wong punyanya monggo potongo. Maka ketua PBNU itu kalau orang Banyumas bilangnya kiai sangit ngakil. Tapi sengo, enggak punya bab, punyanya lo. Maka Ramadan keluarnya romelan. Nah, orang Bali enggak bisa bilang sirotol, keluarnya sirotol ladzina nam talim. Wiril makedung alai meledolin. Lah ketemu orang Bugis masalah. Orang Bugis kalau eng bilangnya en, kalau en bilangnya eng. Alaihim, alaihing. Lah orang Bugis itu kan orang kaya, mau kemana? Mau ke ban, ngambil uang, mau ngambil uang ke ban untuk apa? Bayar hutan. Orang Bugis ngambil uang ke bank untuk bayar hutang, tapi orang Bugis kan ngambil uang ke ban. Suge temen duit neng ban. Untuk apa? Bayar hutan. Hutan sawe bayar. Lah karena orang berbeda-beda cara bacanya, harus ada ilmu untuk menjembatani. Adalah ilmu ditulis akhirnya untuk menjembatani itu, bid'ah baru lagi namanya ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran, yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah terus sampai di sini ya mesti berbeda lah, kok gitu. Makanya Nahdlatul Ulama ngajarnya adalah cara mengajar ulama, cara santri. Lah santri bukan sahabat, maka gayanya beda. Salatnya sama, cuman waktunya yang beda. Kenapa? Karena sahabat salat zuhur 11:30 sudah masuk masjid, wong di sana panas. Nah, kalau di sini 11:30, ada yang di kebun sawit, ada yang di sawah, ada yang melaut. Maka kiai sini salatnya biasanya 11:30 biasa. NU itu 11:30 enggak apa-apa. Wong as-shalatu ala waqtiha kok. Salat itu di atas waktu salat. Berarti salat zuhur itu waktunya zuhur sampai asar. Ala itu jembar luas, alal mimbar situ ala, sana ala. Tapi kalau tengah-tengah geser kiri kanan fauqa, tengah persis atrof itu bahasa Arab. Maka sholat duhur itu terserah, ambil depannya bagus, tengah bagus, belakang bagus kayak sapi gitu loh. Kalau depan ya rujak cingur, kalau tengah-tengah sop iga, kalau belakang sop buntut. Kalau belakang sop buntut. Kan gitu nih sop buntut. Makanya ulama fikih enggak ada masalah sampean salat usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbal qiblati. Dah, Allahu Akbar. Baru satu rakaat deng asar, ya enggak apa-apa wong kepalanya masih di salat dzuhur apa. Dari kebun, Pak, salat dulu ya sana ya. Kenapa, Bu? Saya tadi ngompol. Sampean salat dulu, nanti saya nyusul jadi makmum. Ya. Bapaknya pulang langsung usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbal qiblati adzan imaman, padahal makmumnya belum ada. Makmumnya sudah mandi. Imaman akhirnya lah begitu dapat 2 rakaat sudah waktu asar. Si ibu kan belum selesai mandi. Akhirnya nyusul sudah waktu asar, akhirnya usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbal qiblati adzan imam apa makmum. Mandak apa wong janjian sudah tadi kok. Nah, itu boleh secara fikih, tapi jangan dipakai sering jangan. Lah makanya kiai dulu kalau manggil salat 11:30, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti datang 12:12 karena udah waktunya asar, waktunya zuhur. Enggak masuk. Ada yang ngerokok, ada yang apa, kiainya robana robana. Lho itu sopir dan kondektornya yang manggil penumpang yang sudah masuk naik bis, ya duduk aja di situ, mau sholat terserah, enggak usah cerewet wong sampean makmum, ini tugasnya imam. Yang pujian kan manggil penumpang. Lah kalau enggak manggil penumpang, ya penumpangnya enggak datang. Makanya orang NU biasa imamnya tetap pujian, yang sholat adalah tetap sholat. Ibarat orang sudah masuk bis, ya sudah mau baca koran mau apa terserah di situ, tapi tugas kondektur tetap masuk. Lah itu pujian, makanya enggak usah ribet. Kalau enggak datang kiainya marah, tapi mau marah kan enggak enak, capek juga. Akhirnya tombo ati, capek ya nambani ati ini dewe kalau di sana. Udah gitu enggak datang sampai 5 kali marah ini kiainya. Diurugi anjang-anjang datang masuk. Nah, ini caranya Nahdlatul Ulama. Terus salat usolli. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar gitu. Tapi kiai biasanya Allahu Akbar. Cuman gitu karena apa? Karena makmumnya ini belum makmum profesional. Makmum latihan. Allahu Akbar. Nah itu kalau nanti imamnya Allahu Akbar, imamku nyetop apa? Ya Allah, Allahu Akbar, jangan dong, ini belum profesional makmumnya. Nah kalau makmum profesional itu kan sahabat, Allahu Akbar, panah kakinya gak kerasa, Sayyidina Ali gak kerasa, Sayyidina Umar ditikam waktu sholat gak kerasa, wong ini makmum imam profesi. Oh, nah, kalau di sini kan makmum latihan, Allahu Akbar. Bo, rukoe bolong. Allahu Akbar. Ding ding ding, bakso. Apalagi terus anak-anak itu, Allahu Akbar. Om, tululet om. Wih, denger semua, matanya ngelihat, kupingnya denger, hatinya entah kemana. Oh, makmum kayak kita, muridnya ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil semalam bikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suwe lama. Lah gitu. Nah ini maka para ulama agar sholatnya ini enggak bocor tapi tertambal, maka habis sholat diajak zikir, la la ilallah, la la ilallah, la la ilallah. Itu caranya NU. Yang lain protes, aku baca hadis loh Mas. Ternyata hadis yang saya baca, sahabat dan Rasulullah kalau berzikir itu diem gini, enggak pakai gedek-gedek. Ya kami tinggal bilang, ya iya saya juga baca dari dulu. Tapi kan sahabat sama kami beda. Sahabat kan murid Rasulullah, diem begini hatinya kepada Allah. Kami kalau diem begini ya tidur. Wong beda pangkatnya. Enggak usah menyamakan diri ketinggian konslet jemaah. Makanya ulama la la ilallah la la ilallah, ada yang nanya enggak ada bunyinya kalau sahabat, ya dari dulu saya juga tahu sahabat bilang Allah langsung Allah. Nah muridnya kiai Allah keluarnya Allah Allah, ada yang malah enggak bisa bunyi. Makanya kiai agar santrinya bisa dengar dan bisa menirukan, maka kiai la la ilallah la la ilallah, agar yang tua-tua bisa dengar dan menirukan. Nah kalau terus kiainya diam begini, lo ya kasihan yang tua-tua itu gak denger ini muni apa. Akhirnya beli tasbih, baca apa mbah? Mbah udah tahu lo. Ini lo maka ikut NU itu penting sampean karena ngerti cara belajar Islam. Puasa sama puasanya dengan Rasulullah, cuman gaya muridnya ulama beda. Rasulullah dan sahabat puasa biasa aja, tapi kita kalau puasa ada tambahannya apa? Mercon. Maka Pak Kapolres ya, jangan ditangkap ya kalau yang jualan mercon ya. Itu hiburan Islam Indo. Nih salah, kalau pakai bom tangkap aja. Ini dar, salat Isya, Allahu Akbar. Dor. Ayo ngeren. Iyalah terus tengah malam tok tek sahur. Ning Surabaya ono dus wedus tangi dus ono ada. Yang di dalam ya enak kok jawabnya. Pisati wis tangi itu. Yang orang Bojonegoro, coba sampean kalau bangunkan sahur ke Masjid Burno, ke pingkel-pingkel sampean. Itu seluruh profesi sedunia disebut. Tukang patri bangun. Tukang blewa bangun. Itu di Burno, baca panjang sekali itu perut sakit itu. Nah nanti kalau selesai puasa halal mudik, halal bi halal. Kenapa? Karena sosial kita memungkinkan untuk berhubungan setiap hari. Anak kita ngelempari mangga tetangga, mancing punya tetangga biasa. Maka kita ada halal bi halal. Haji sama ke sana. Tapi hajinya muridnya ulama beda. Ngantri 20 tahun. Maka agar hatinya agak tenang, nempelkan gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Besok sana aku ke sana. Begitu daftar, udah daftar tunggunya udah deket. Latihan di mana? Alun-alun Bontang. Apa yang dilakukan? Nekat bikin Ka'bah palsu pakai triplek. Labbaik Allahumma kajal, niatnya beneran Ka'bahnya palsu. Terus sampean mau bilang bid'ah ya mrene ya, tapuk lambimu. Lu biasa. Habis itu pergi haji, diterke orang sekampung pakai bis, yang pergi haji diantarkan ke asrama, yang nganter menggo kebun binatang. Binatang itu biasa itu kan, itu haji ala Indonesia. Ada haji lokal, ada haji resmi di sana. Ini haji swasta yang tadi itu, yang resmi besok di Mekah sana. Pakai nangis-nangis, kalau di sini kan enggak pakai nangis. Ini wong delok Ka'bah palsu. Sama lho ini Indonesia. Dan itu ditempuh oleh Nahdlatul Ulama. Sama sekarang dengan cara anak-anak ini nih yang suka sholawat ini buntang, Mbak. Buntang bersholawat. Ini kan saking rindunya sama Rasulullah. Tapi nyari kuburnya aja lama sampai ke sana ngantrinya. Makanya bisanya cuma begini ini gaya sini. Maka Nahdlatul Ulama mempersilahkan santrinya untuk bergaya apa saja. Yang kampung bodoh-bodoh ya gaya bodoh. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 mulut tahun gajah. Ha iku sing desa-desa bodoh. Wong NU ya bodoh-bodoh kayak begini kaya. Lha ndak apa-apa kalau sampean gabu, kalau sampean pinter enggak bisa ngikut. Mending aku bodoh besok ngikut garungnya kiai, makanya ikut kiai sarungan. Jangan ikut kiai celononan. Kalau sarungan itu digandoli, enggak mungkin dibawa lari sampean. Sarung enggak mesti karena lu diplotrono. Tapi nek sampean melo kiai celononan lu ditarik ngene ya sadok tetep. Nah terus yang pinter-pinter santri biasanya nyebutnya ya beda. Wassalamun samirun kulakhine atajandat. Santri pinter nom. Marhaban ya nural aini marhaban marhaban. Ini santri masih muda. Kalau santri NU yang tua ya, halo ya Nabi, salam, alaika, ya Rasul. Santri NU yang tua, nah itu anak-anak yang Nahdlatul Ulama, coba di tempat lain nggak ada. Nah kalau yang santri, anu ibu-ibu, nah kalau ibu-ibu kan biasa, wong senengannya sambil masak dengerin dangdut, akhirnya selawatannya kayak dangdut. Rasulullah salamun alaik deng ya lah. Ayo teruskan ya Rabbi Aisha Abu Fadayanji ya Ulal Ju ya Ulal Jud. Duhai senangnya pengantin baru loh, ibu-ibu itu kelingan mantenan terus. Lah ini Nahdlatul Ulama yang seneng India, gaya India. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya Anfata ya jiratal ala tumhi ho mat haru tumhi ho rudin dia ya lala lala ya ini lalu makanya gayanya macam-macam. Ada yang ini Shaker Mania, wah ini gayanya nih kayak Habib Syekh. Habib Syekh itu solawatan paling bagus dari ini, suaranya enak, saya nirukan gak bisa. Ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Au kokok ya enggak bisa saya itu. Nah orang Bontang sebagian besar hampir semuanya ngidola sama Habib Syekh, tapi enggak ngerti itu maunya apa tuh, bunyinya itu artinya apa juga enggak ngerti. Tapi saking senengnya datang ke alun-alun karena enggak ngerti semangatnya bawa bendera ya no no ya no no. Yang tidak kebagian bendera bawa jempol ya no no. Saya punya mong-mongan masih kecil enggak kebagian bendera pakai sarungnya ini gini lah saya kaget udah ya no. Lah itu orang di NU itu masya Allah macam-macam. Yang senengannya lagu Jawa ya Jawa. Orang Jawa biasanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpak perahu layar. Jawa. Yang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik, ya Rafi Hasyani wa niman daraji adfadaya jirotal ratal alami, ya uhailal ju diwal karami eslilin macecer. Dan itu Sunda. Nah orang Banjar itu orang Kota Baru kuayanya keras itu. Ya Rasulullah salamun alaikum mun alaik ya Rafi asani wa daraji hafata ya je rotal alami ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karomi Kota Baru gunungnya pamega pamega. Lah ada orang orang Banjar ternyata ini indahnya luar biasa. Ini akhirnya semua lapisan bisa mencintai Rasulullah. Tapi ulama ya enggak ngawur. Karena itu Rasul kalau wayang enggak bisa, wayang itu ya Jawa tok. Hom bumi guncang kancing langit kelap-kelap, bahasa Indonesia jelek. Hom bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, ini ya rusak. Indonesia Raya itu juga enggak cocok kalau pakai bahasa lain. Cocoknya cuma bahasa Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pas kayak bahasa Indonesia jelek, Indonesia lemah, pakai bahasa Jawa jelek, Indonesia lemah banyuku. Apalagi kena banyu mas, Indonesia lemah banyu nyong. Ini loh, makanya gak boleh itu. Adzan itu juga gak cocok diganti-ganti adzan, jangan ya. Hayya 'alas shalah. Itu adzan. Ganti dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Enggak boleh. Lelah. Maka jangan salah, ini ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah mengajarkan keislaman sesuai dengan gaya santri. Sahabat punya gayanya sendiri, santri punya gayanya sendiri. Nah kalau sampean melupakan gaya santri langsung melompat ke atas, apapun yang dipakai itu adalah yang dilakukan Rasulullah, padahal pangkat kita tidak di situ, ya akhirnya kita menjadi keras. Asyidda'u alal kufar. Jadi Pak Kapol, Pak Kapolda, Pak Kapolres, kalau pengen ngerti dari mana asal radikalisme, mulainya dari situ. Dikit-dikit salah karena enggak cocok sama Rasul, dikit-dikit salah enggak cocok sama Rasul. Rasul enggak muludan, ya enggak muludan. Rasul enggak tahun baru, enggak tahun, maka orang-orang teroris itu dari yang kelompok ini biasanya, bukan dari NU. NU enggak akan itu Rasul dimuluti, tapi kita punya jarak yang panjang dan melibatkan orang-orang. Kita menggunakan ilmu ihdinas siratal mustaqim, tidak melupakan siratal ladzina an'amta alaih, maka Rasul dimuluti para ulama dikholi, akhirnya jatuh cinta dengan kelompok apa ulama-ulama yang di sana, yang di sana, yang di sana. Itu kita menyadari NU itu dulu salah satu gurunya ada namanya Sunan Bonang, ada nama Sunan Ngampel. Nah santri mau ngebom Surabaya ya enggak enak sama Sunan Ngampel, santri mau ngebom Tuban enggak enak sama Sunan Kali Joko, ngebom Jombang ya malu sama Kiai Hasyim Asy'ari. Lu kan gitu, maka dia jauh. Mau ngebom di Filipin, di apa di Kamboja, enggak enak sama Sayyid Ahmad Jalaluddin. Mau ngebom India, enggak enak sama Sayyid Abdul Malik. Mau ngebom di Timur Tengah, sungkan sama Sayyid Ali Uroiti. Lu itu terjadi, makanya enggak ada tumbuh terorisme dari kalangan santri. Maka jangan khawatir, santri tidak akan pernah menumbuhkan kelompok radikal dan kelompok teroris di Indonesia. Oh gitu dong, ini masalah nalar. Begitu nalarnya konslet, ya konslet. Nah, kan usah khawatir. Datang aja ke pengajian NU, datang aja pasti ya menyegini orangnya jelek-jelek gitu kok. enggak jadi teroris toh. Pesek-pesek rembes-rembes gini. Terlihat tangannya pasti ada bekas gudegnya kok itu. Dan inilah. Jadi dia jatuh sisi. Nah, ulama seperti itu. Makanya sampean kalau ikut NU enak, NU itu nek wong desa enak. Tarwehnya 20, yang lain 8. Enggak usah ribut dalil. 20 itu bukan itu enggak perlu dalil panjang-panjang. Wong ada 20, ada 8. Tapi kalau saya lebih suka yang 20, NU milih 20. Kenapa? Aman. Kan enggak tahu besok yang benar 8 apa 20. Kalau 20 aman, kalau besok yang benar 8, sampean punya sisa 12. Nah, kalau yang benar besok 20, sampean kurang 12 mau cari di mana? Nah, itu aja enggak usah pusing. Enggak usah pakai dalil banyak-banyak, pusing sampean. Wong kabeh duwe dalil kok. Saking banyaknya dalil makanya semua punya. Itu orang mati talqin. Sudah ditalqin. Wong utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari turun gendongan sampai liang lahat. Nah, yang mati kan masih di lahat. Jadi doa diajari aja di situ, diajari marbuka. Itu. Nah, kalau ditanya, itu nyampe apa enggak? Ya enggak tahu. Wong kita taunya cuma disuruh ngajari aja. Guru itu kadang enggak ngerti muridnya jadi pinter apa enggak juga enggak tahu. Pokoknya tugas guru yang ngajari, tugas moden cuma ngajari marbuka. Nah, kok Anda kok enggak tahu? Lah ya enggak tahu, yang tahu siapa? Lah ya itu yang mati itu yang tahu. Nyampe apa enggak yang mati itu. Nah, kalau kamu enggak percaya ya mati aus itu. Nah, itu aja. Loh, saya itu ngadepi yang begitu udah saking blengere. Ada dua orang hidup sama orang mati enggak nyampe. Ya enggak apa-apa. Jangan didoakan. Besok saya datang, mudah-mudahan yang mati masuk neraka. Mudah-mudahan yang mati digebuki malaikat. Loh, kalau Anda doakan yang baik, jangan begitu. Loh, katamu doa baik gak nyampe, doa jelek juga gak nyampe, itu aja. Wah, itu kadang umat kecelung ya. Kayak kemarin ngadepi orang-orang yang aneh lagi, memperbaiki kuburan, meninggikan kuburan, tabur bunga, itu musyrik, tidak boleh, haram hukumnya. Dan Rasul tidak mengajarkan kalau ada orang melakukan itu, musyrik. Lah, saya mau ngelawan gak berani, wong itu jenggotnya panjang, temennya banyak, saya diem aja. Tapi tak tunggu pada tanggal 10 November. Begitu 10 November tentara lagi tabur bunga, orang-orang ini tak bawa ke makam pahlawan. Ya, saya gak perlu ngomong. Nah, itu tuh tentara lagi tabur bunga, katanya tabur bunga itu musyrik, mendikan kuburan itu musyrik. Lah, kalau kamu berani itu bilangin, katanya. Itu dia bilang, wah, anda gak berani saya. Lah, kenapa? Hati bedel. Oh, cuman gitu tok ternyata. Nah, itu makanya udah. Jadi NU tadi makanya enggak usah pusing. Yang lain seperti itu ya silahkan, tapi sampean harus ingat cara Nahdlatul Ulama adalah cara yang paling bersahaja, mengajarkan umat sesuai dengan kedudukannya sebagai muridnya ulama. Ya gitu, jangan usah pusing. Maka sekarang banyak yang nyuntuh NU. Iya toh, Sayyidina dulu enggak mau, sekarang mau. Kenapa? Ya, orang sudah tahu orang Indonesia itu sebelum kedatangan Islam, orang Indonesia itu enggak enak kalau nyebut orang, sebut namanya itu dari dulu enggak enak. Tukang patri aja dipanggil Mas. Tukang bakso itu Pak gitu. Lah, masa ada Rasulullah dipanggil Muhammad? Ya orang Indonesia yang enggak suka, enggak berani. Wong Nabi kok dipanggil Muhammad, ya paling Kanjeng, nanti lala ada di Mas Kanjeng. Nah, itu jadi memanggil orang dengan sebutan lebih itu adalah cara orang Indonesia. Sebelum itu kayak misalnya ada orang 7 hari sampai dikasih makan, ada orang meninggal kan, kasih makan. Nah, itu sebenarnya memang ajaran sini, nggak usah dihubungkan dengan agama. Kok semua kamu hubungkan dengan agama? Agama kok jadi kayak mesin potong rumput gitu, semua dibabat. Enggak, orang kasih makan itu karena orang Indonesia. Orang Indonesia itu apa-apa makan. Kerja bakti makan, ada yang nikah makan, sepak bola makan, ngumpul-ngumpul makan. Sampai ada orang jatuh mulutnya mangap, enggak bisa makan, itu kalau tilik bawakan makanan. Memang orang Indonesia itu makan enggak makan kumpul. Nah, orang-orang mati sudah ngumpul kok gak dikasih makan, kan ya enggak bagus ini gitu. Indonesia sama kayak money politik itu dihapus dari Indonesia, ya enggak bisa. Kenapa? Wong Indonesia itu ada jer besuki mawa Beo. Makanya hanya namanya aja yang diganti. Kalau diterima masyarakat namanya uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai namanya bisaro. Gitu aja kok kayaknya. Itu khas Indonesia Pak Polisi, maka besok enggak usah dicari-cari kalau ada mani politik. Enggak akan ketemu sampean. Pinter rakyatnya daripada sampean kalau urusan mani politik. Itu Indonesia, khas Indo. Bisa jadi enggak usah terus kamu semua dihubungkan dengan ini. Nah, kita orang Indonesia punya gaya Indo. Indonesia. Dan itulah maka hari ini sesungguhnya karena bangsa ini sedang menjadi bangsa dalam sorotan agamanya terbaik, ekonominya paling mapan. Enggak ada ekonomi mapan seperti bangsa Indonesia. Kata siapa Indonesia ekonominya enggak mapan? Maroko, Yunani, krisis ekonomi, cari ikan di pasar enggak ada. Cari kacang di sini di pasar enggak ada. Sampean cari apa aja di pasar ada. Berarti krisis itu cuma mitos di Indo. Nah, itu dongeng. Bakul bakso ya masih bisa jualan bakso, apa bakso. Sampean punya Android semua. Ini Indonesia kok krisis apa? Makanya Kamdesus datang ke Indonesia bilang sama Pak Harto, Pak Harto, kalau 2 tahun Anda tidak mengambil kebijakan IMF, bangsamu akan mati. Pak Harto sayang pada rakyatnya, enggak boleh mati. Maka mensepakati IMF. Tapi setelah disepakati IMF, sampai 2016, cerita krisis belum selesai. Tapi bangsa Indonesia juga enggak mati, ma. Mati. Ini yang salah yang cerita, atau ya rakyatnya yang enggak mati, ma. Mati, ini bangsa kok. Kenapa? Karena kita dibarokai Allah menjadi bangsa terbaik di dunia. Enggak ada tempat terbaik baik Indonesia. Orang Arab panasnya kayak begitu, orang Eropa ada musim dingin, orang Afrika binatangnya buas-buas, di mana-mana sedang bermasalah dengan musim dingin. Di Indonesia tidak ada musim dingin. Matahari terbit pagi hari, terbenam di sore hari, besok terbit lagi, tidak pernah ingkar janji. Eropa kalau musim dingin tidak punya daun, seluruh daun rontok, yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya teman-teman Nasrani kalau Natal pakai daun cemara, bukan saking hebatnya daun cemara, karena cuma itu yang enggak rontok waktu itu. Makanya orang Eropa kalau kena musim dingin, protein nabati hilang, protein hewani hilang, air mengering, ikan tidak ada. Makanya di musim panas mereka menyiapkan ikan jadikan sarden untuk kebutuhan di musim dingin. Maka sampean jangan makan sarden. Itu makanan Eropa, wong sampean ngambil ikan di sungai setiap hari ada, tinggal nyerok, enggak ketemu ikan ya kodok-kodok di sana. Ini bangsa. Coba ada bangsa seperti ini? Enggak ada. Orang Eropa kalau musim dingin enggak makan daging mati. Di sini seumur-umur makan kubis hidup. Cina mau menyaingi Indonesia nanam sengon. 3 juta hektar disiapkan karena sengon di Indonesia panennya cepat. Tapi ternyata di sana 25 tahun cuman segini enggak bisa panen, kena musim dingin katuen. Dan ini bangsamu, Masya Allah. Semua sedang menata bangsanya. Afrika seperti itu, Arab seperti itu, semua sedang menata. Nanti orang beragama apa saja boleh, terserah. Bahasa apa saja terserah. Yang tidak bisa terserah adalah orang memiliki sebuah bangsa dan negara. Android semua orang punya. Bahasa I love you semua orang pakai. Rambut merah semua orang pakai. Tapi yang tidak bisa pakai sembarangan adalah bangsa. Keluar dari bangsa ini harus menyerahkan kewarganegaraan, harus pakai paspor. Tapi kita punya bangsa, syukur bangsa ini punya bangsa. Makanya mulai hari ini Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Lah ini loh pengalaman orang tidak punya bangsa. Maka sudahlah, bangsa ini memang berbeda-beda. Ada Islam, ada Hindu, ini banyak sekali berbeda. Ada suku bermacam-macam. Gak bisa dihalangi untuk menjadi bangsa besar. Belajar pada Malaysia. Malaysia sebagai sebuah bangsa dengan rumpun yang berbeda-beda. India semakin kuat. Cina ya juga semakin kuat. Anak-anak TKI juga sudah semakin kuat. Malaysia tidak melawan itu. Tapi Malaysia mengajarkan kepada anak-anak Melayu dengan pelajaran dasar dibikinkan film Upin Ipin. Si Upin Ipin dari kecil sudah harus tahu bahwa Malaysia ada India, dibikinlah toko namanya Jarjit. Loh, ini pelajaran bangsa. Si Upin Ipin harus tahu bahwa di Malaysia ada anak-anak Cina, bikin tokoh namanya Mei. Si Upin Ipin harus tahu di Malaysia ada anak-anak TKI, dibikinlah tokoh namanya Susanti. Malaysia akan panen anti ras sekitar 20 tahun lagi. Kalau kita mundur anti ras di Indonesia, tunggu, bangsamu akan hancur dan kamu tidak akan pernah punya bangsa. Ini bangsa terbaik. Amerika pernah punya kegagalan besar menaklukkan Vietnam. Amerika berdarah-darah, yang tua menangis anaknya hilang, anak-anak menangis kehilangan orang tua. Agar Amerika tidak malu pernah mengalami kegagalan di Vietnam, bikin sebuah film namanya Rambo sampai 4 kali. Kebangkitan Cina, Amerika tidak boleh ketinggalan, agar anak-anak tidak malu terhadap bangsa Cina, orang Amerika dipikirkan film American Shaolin. Dan agar Amerika tahu bahwa anak-anak juga ada bagian, kalau Cina bangkit, bikinkan film American Kung Fu. Loh ya, kebangkitan Jepang gak bisa disaingi oleh Amerika, karena tetap akan bangkit. Karena Jepang menggunakan politik dumping, agar anak-anak Amerika tahu bahwa Jepang itu baik, nanti biar tidak malu, bikinkan film American Samurai. Dan yang terakhir adalah film The Last Samurai. Jepang mengalami peralihan dari rezim Tokugawa ke restorasi Meiji. Berdarah-darah dalam revolusi industri di Jepang, agar anak-anak tahu, yang kecil-kecil tahu bahwa bangsanya pernah berdarah-darah, dibikinkan film Samurai X dengan tokohnya Kenshin Himura. Lah kok kalian malah nonton film Utaran? Ini bangsa. Dan tanggung jawab Nahdlatul Ulama tidak mudah. Karena Nahdlatul Ulama hari ini mewakili ulama, hari ini mewakili Islam dengan embrio Islam murni di dunia, yang cepat atau lambat akan mikir bangsa Indonesia, akan mikul bangsa Indonesia. Yang lain akan selesai di Indonesia. Yang anti-anti kerukunan itu akan selesai. Indonesia dibawa ke kanan oleh Masyumi jebol, dibawa ke kiri oleh PKI jebol. Bangsa ini memang takdirnya di tengah-tengah, dan yang ada di tengah-tengah bersama Nahdlatul Ulama. Tidak usah malu sampean dadi warga NU saiki. Sayyidina wis gelem ning Baginda. Ya ta ilaruhi wis gelem ning semoga arwahnya. Alat musik tangtung dangdung ndak mau, dulu kan kendang terbang, sekarang mau tapi pakai mulut. Namanya nasyid. Wis mau wis gelem kabeh meng belum. Udahlah tenang aja. Kalian dari 80 juta dalam 5 tahun Muktamar Makassar ke Muktamar Jombang naik 120 juta. Yang lain dari 15 juta turun, dari 20 juta turun 15 juta. Yang 5 juta hilang, Anda naik 20 juta, yang lain kehilangan 5 juta. Kenapa? Karena yang lalu tetap dirawat, yang depan akan diambil al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itulah prinsip dasar Nahdlatul Ulama. Amma ba'du. Duh, ini baru mukadimah saya. Ini baru pemanasan, ini belum mulai. Ini baru mukadimah saya, baru lemes dikit ini. Baru mukadimah. Lho ini gini tuh. Makanya ya. Jam pinten? Jam 12 ya sudah. Ini ada Pak dari paling kota ada Pak Sekdari, kalau Pak Wakapolres ini kelamaan di sini nanti malingnya enggak ada yang nangkap. Nah. Jadi pokoknya itu yang ada prinsip. Makanya kenapa NU tenang, yang lain nabrakan dengan negara, NU mundur. Coba kemarin itu sholat Jumat jadi alasan untuk demo. Pak, ini sebenarnya nalar politiknya semakin pendek sehingga maksa agama. Udah tenang aja ya, tak doakan mudah-mudahan Islam Nahdlatul Ulama di Bontang sanggup mengayomi perbedaan-perbedaan, perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama. Karena ini adalah prinsip-prinsip ulama. Dan kenapa ulama seperti itu? Kalau sampean enggak kapok, nanti tahun depan apa kapan tak sambung lagi ya. Ini pokoknya mukadimah aja dulu, mudah-mudahan enggak capek. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung donga. Sudah, jangan berdiri dulu, tak dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah yukafi umazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya abaina ummahatina masyayikh masyayikhina wajaddati wajaddatina jami' muassis jami'an hadhrul ulama muassis Indonesia jami' muslimin al muslimat wal minal minat al hayy min wal mahd. Allahumma fir lahum arhamhum ma'afi ma'afanhum. Allahumma la tahrimna ajurahum wa la taftinna ba'dahum wa fir lana wa lahum. Allahumma jal qabrahum muradam miradil jinan. Allahumma jal rahmatullahi wa firatul jami'ah al-qubur. Min al-ilah ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayatu an-nafsul mutmainna hirja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna awladana dhuryatina ahlil ilmi ahlil khair. Al-ibadah al-qurah muslim al-qiyamir al-iman. Rabbana la tusyik qulubana ba'da idadaitana. Wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Huwal habib alladhi turja shafa'atuhu li kulli hawlin minal limuntahi. Mawlaya salli wa sallim daiman ta'ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.